Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani bid-din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai di ayat yang ke-105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Inna anzalna ilaykal kitaba bilhaq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lilkhainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kitab dengan sebenar-benarnya, agar engkau menetapkan hukum di tengah-tengah manusia sesuai dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi pembela orang-orang yang khianat. Dalam tafsirannya disebutkan, Inna anzalna ilaikal ayyuhar rasul al-Qur'ana mushtamilan alal haq. Di ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran. Jadi sebuah kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Mushtamilan alal haq, yang mengandung kebenaran. Li tufassila bainan nasi jami'an bima auhallahu ilaika. Agar dengan Al-Quran tersebut, kata Allah, engkau wahai Rasul dapat menyelesaikan semua perkara di tengah-tengah manusia sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Wa basyaraka bihi, dan sesuai dengan pengetahuan yang Allah bukakan untukmu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa salah satu dari tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar manusia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hukum. Dan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia juga dalam rangka menegaskan bahwa segala keputusan itu dapat diselesaikan melalui Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang mustamilun alal haq, meliputi semua kebenaran. Fala takun lilladina yakhununa anfusahum biqitmanil ilmi mudafi'an anhum bima abduhu laka minal qawli al-mukhalif lil-haqiqati. Maka di ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar jangan sekali-kali beliau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Siapa orang-orang khianat yang dimaksud di sini? Yaitu mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran. Fala takun lilladina yakhununa anfusahum bikitmanil haq mudafi'an anhum. Jangan sekali-kali engkau menjadi pembela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri dengan cara menyembunyikan apa? Al-haq, kebenaran. Bima abduhu laka minal qawl al-mukhalib il-haqiqah. Sesuai dengan apa yang mereka tampakkan di hadapanmu dari perkataan yang menyelisihi kenyataan. Nah, orang-orang yang menyampaikan sebuah perkataan yang menyelisihi kenyataan tiada lain yang dimaksud adalah kaum munafik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah memberikan pembelaan khusus kepada mereka. Dan orang-orang yang berkhianat, menyembunyikan kebenaran, juga masuk dalam kategori munafik. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa tafsirannya? Tafsirannya qala watlub minallahi taala almaghfirata fi jami'i ahwalika. Mintalah kepada Allah ampunan dalam segenap urusan dan keadaan-keadaanmu. Dalam keadaan apapun, jangan lupa untuk istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan setelah selesai dari kita melakukan ibadah, juga dianjurkan untuk istighfar, memohon ampun. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kekurangan yang mungkin kita lakukan dalam ibadah kita itu diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Inna Allah Ta'ala kana ghafuran liman yarju fadlahu wa nawala maghfiratihi rahiman bihi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ghafuran, Maha Pengampun, Karena itu tidak perlu ragu, bimbang untuk memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Ghafur, Maha Pengampun. Qala inna Allah Ta'ala kana ghafuran liman yarju fadlahu wa nawala maghfiratihi. Bagi siapa yang mengharapkan karunia-Nya dan mendapatkan ampunan-Nya. Kalau kita mengharap karunia anugerah dari Allah, kita menginginkan ampunan Allah, maka perbanyaklah istighfar. Rahiman bihi, bahkan Allah juga menegaskan di akhir ayat, rahiman bihi, Allah Maha Penyayang. Bukan hanya sekedar mengampuni dosa, Maha Pengampun, tapi juga Maha Penyayang. Sehingga selalu memberi kesempatan kepada makhluk-Nya untuk bertaubat. Ya. Selagi Allah memberi kesempatan hidup, maka itu bentuk kasih sayang. Agar siapapun yang masih mendapatkan kesempatan itu untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah secara khusus menegaskan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Oleh karenanya di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyampaikan sebuah perintah, wastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jal. Pakai fi'il amr, istaghfir, mintalah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafuran rahima. Kalimat innallaha kana ghafuran rahima adalah kalimat yang memperkuat dan membuat kita semakin yakin bahwa saat kita memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan itu. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun yang merasa, wah, saya sudah banyak dosa, terlalu banyak dosa yang saya lakukan, kemudian tidak mau memohon ampunan. Masih sedikit amal soleh saya, kalau dibandingkan amal solehnya cuma 20%, sementara maksiatnya, dosanya 80%. Dalam kondisi seseorang mengakui seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk tidak memohon ampun. Karena Allah Ghafuran Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi masih ada kesempatan bagi kita. Beda halnya dengan manusia. Kalau manusia mungkin kadang menutup diri saat kita meminta kesempatan kepadanya untuk melakukan sesuatu. Menutup diri, tidak memberi kesempatan. Tapi Allah Azza wa Jal Maha luas, wasi'ul maghfirah, luas ampunan-Nya. Jadi selalu ada kesempatan. Maka kalau kita mau berkeluh kesah, kalau kita mau meminta sesuatu, berkeluh kesahlah, mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Kemudian berikutnya ayat yang ke-107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan sekali-kali engkau membela orang-orang yang mengkhianati diri-dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai siapa saja yang melakukan pengkhianatan dan melakukan banyak dosa. Tafsirannya qala wala tudafi'u 'anil ladzina yakhununa anfusahum bima'siyatillah. Allah melarang secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan umumnya untuk umatnya, agar apa? La tudafi' 'anil ladzina yakhununa anfusahum, jangan memberikan pembelaan kepada mereka-mereka yang mengkhianati diri-dirinya. Bima'siyatillah, dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi dosa kemudian bermaksiat kepada Allah, ini termasuk tindakan mengkhianati diri. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa, itu sama artinya dengan kita mengkhianati diri kita sendiri. Inna Allah subhanahu la yuhibbu man 'azumat khiyanatuhu wa kathura dhanbuhu. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai siapa saja yang besar pengkhianatannya dan banyak dosanya. Nah, ayat yang ke-108. Qala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas, mereka para pengkhianat ini yang Nabi secara khusus dilarang untuk memberikan pembelaan kepadanya, kalau ditelusuri lebih jauh, para pengkhianat ini seperti yang tadi kita singgung adalah kaum munafikin. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari pantauan-pantauan manusia. Wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum, namun mereka tidak bersembunyi dari pantauan Allah sementara Allah itu bersama dengan mereka. Yaitu saat di malam hari mereka merencanakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah maha meliputi apa yang mereka lakukan. Tafsiran dari ayat ini qala yastatiruna minan nas khaufan min ittila'ihim 'ala a'malihim as-sayyi'ah. Di sini Allah membongkar ya, karakter mereka. Kata Allah di ayat ini, yastatiruna minan nas khaufan min ittila'ihim 'ala a'malihim. Mereka bersembunyi dari pantauan-pantauan manusia karena takut kalau manusia itu mengetahui apa yang mereka perbuat dari keburukan-keburukan. Ketika melakukan keburukan, takut diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena akan mengurangi kepercayaan orang lain kepadanya, sehingga berusaha untuk bersembunyi. Sekiranya ada yang melihat, dia segera merubah perilakunya. Yastatiruna minan nas, bersembunyi dari pantauan manusia karena takut mereka manusia mengetahui perbuatan-perbuatan jeleknya. Wala yastatiruna minallahi ta'ala wala yastahiyuna minhu, namun dalam waktu yang bersamaan mereka tidak bersembunyi dari pantauan Allah dan tidak malu dari Allah. Ya. Wa huwa azza sya'nuhu ma'ahum bi'amalihi, padahal dia Allah azza wajalla selalu menyertainya melihat apa yang dikerjakannya. Ketika sendirian dirasa enggak ada yang melihat, dia lakukan kejelekan itu. Ya. Lupa kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa? Memantaunya dan memantau apa yang dikerjakannya. Selamat dari pandangan manusia tapi tidak selamat dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Ya. Berusaha untuk selalu nampak baik kalau di hadapan manusia. Maklum, yang mereka cari hanyalah sanjungan dan pujian manusia. Saat sendirian, maka mulai nampak aslinya. Lupa kalau Allah senantiasa melihatnya. La yastahiyuna minhu, tidak malu dari Allah. Wa huwa azza sya'nuhu ma'ahum bi'amalihi, padahal Allah azza wa jal yang maha mulia senantiasa bersamanya, mengetahui apa yang dilakukannya. Muttali'un 'alaihim hina yudabbiruna lailan ma la yardha minal qaul, Allah mengawasinya ketika mereka mengatur sebuah rencana di malam hari yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai, rencana-rencana busuk. Wa kana Allah taala muhitan bi jami'i aqwalihim wa af'alihim la yakhfa 'alaihi minha syai'un, Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, enggak ada satu hal pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jal. Nah. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-109. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amman yakunu 'alaihim wakila. Inilah mereka yang kalian berikan pembelaan dalam kehidupan dunia. Siapa kira-kira yang dapat membelanya pada hari kiamat, dan siapa yang dapat menolongnya? Tafsirannya, ha antum ayyuhal mu'minun qad hajajtum an haula'il kha'inina li anfusihim fi hadhihi alhayatid dunya. Allah di ayat ini menyindir orang-orang yang masih memberikan pembelaan kepada haula'al munafikin, para pengkhianat. Ha antum, di ayat ini kata Allah, inilah mereka orang-orang yang kalian wahai kaum mukminin bela. Padahal mereka ini orang-orang yang mengkhianati diri-dirinya dalam kehidupan dunia. Ini akan Allah sampaikan nanti pada hari kiamat. Faman yuhajizillah anhum yaumal ba'thi wal hisab. Lalu siapa yang akan mendebat Allah saat Allah menghukum mereka pada hari kebangkitan dan hari hisab? Nah. وَمَنْ ذَلَّذِي يَكُنُ عَلَى هَا أُولَىٰ أَلْخَائِنِينَ وَكِلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan siapa yang berani menjadi penolong mereka, para pengkhianat, ya, di hari kiamat. Ha. Maka di ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? La tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan sekali-kali engkau beri pembelaan orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Namun demikian faktanya, kenyataannya ada di antara kaum mukminin yang justru memberikan pembelaan kepada mereka. Maka pada hari kiamat nanti, ya, Allah tantang semua atau siapa saja yang memberikan pembelaan kepada mereka. Orang-orang ini yang kalian bela, para pengkhianat ini yang kalian bela sewaktu di kehidupan dunia, siapa yang akan mendebat Allah ketika Allah menghukum mereka? Siapa yang akan berani memberikan jaminan pembelaan untuk mereka saat Allah Azza wa Jal hukum mereka? Ayat berikutnya, ayat 110, qala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian setelah itu ia memohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafuran rahima, maka niscaya ia akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini kembali mempertegas ayat yang sebelumnya saat Allah memerintahkan agar kita memohon ampun kepadanya. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima. Di ayat ini kata Allah, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan kejelekan, au yadhlimu nafsah, atau menzalimi dirinya sendiri, ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, mengganti kejelekan dengan kebaikan, memohon ampun kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jal, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak tertutup pintu itu, selalu terbuka. Tafsiran dari ayat ini, qala wa may yuqdim ala amalin sayyi'in qabihin aw yadhlimu nafsahu birtikabi ma yukhalifu hukmallahi wa syar'ahu thumma yarji'u ila Allahi nadiman ala ma amila rajian maghfiratahu. Wa satara dhanbihi yajidillaha ta'ala ghafuran lahu rahiman bihi. Wa may yuqdim ala amalin sayyi'in qabih, siapa saja yang melakukan amalan yang jelek, yang buruk, atau menzalimi dirinya dengan melakukan sesuatu yang menyelisihi hukum Allah dan syariatnya, kemudian dia kembali kepada Allah, nadiman ala ma amila, menyesali apa yang telah dilakukannya, rajian maghfiratahu, mengharap ampunan dari Allah, wasitra dzambihi, dan ditutupinya dosa yang dilakukannya, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ghafuran lahu, maha pengampun, rahiman bihi, maha penyayang. Sekali lagi, kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, selalu terbuka, tidak tertutup. Maka jangan lewatkan kesempatan ini selagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Tidak perlu pesimis ya, karena merasa dosa sudah terlalu banyak, akhirnya merasa memohon ampun sesuatu yang percuma. Tidak ya. Ingat baik-baik firman Allah ini ya. Allah mengatakan bahwa barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah itu ghafurun rahimah. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya, Allah akan membuka ampunan itu. Beda hanya kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang dari kalangan manusia, kadang kita tidak menerima pintu maaf. Kita lakukan kesalahan kepada seseorang misalnya karena orang itu kadung marah, kecewa, akhirnya kita tidak mendapatkan apa? Maaf. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar rahim, maha penyayang. Semua manusia juga punya kasih sayang, tetapi sifatnya terbatas. Tidak seperti Allah Azza wa Jalla. Allah maha luas ampunannya, maha luas kasih sayangnya. Enggak ada istilah terlambat. Enggak ada istilah tertutup kesempatan untuk memperbaiki diri. Enggak ada istilah kecewa bermuamalah dengan Allah waliyadzubillah. Enggak ada. Seringnya kekecewaan itu kadang kita dapatkan ketika kita bermuamalah dengan manusia. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin bisa baik dalam bermuamalah kepada manusia? Lapang dada. Lapang dada. Berusaha untuk lapang dada. Bersabar. Ikhlas. Prioritaskan kebaikan. Jauhi hawa nafsu. Kebencian. Ini sesuatu yang bisa merusak. Perbaiki muamalah dengan Allah Azza wa Jal. Niscaya muamalah dengan manusia pun akan menjadi baik. Kemudian ayat yang ke-111. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Barang siapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dosa itu akan ditimpakan kepada dirinya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dan maha bijaksana. Tafsiran dari ayat ini, qala man ya'midu ila irtikabi dzanbin fa inna ma yadurru bidzalika nafsuhu wahdaha. Barang siapa yang melakukan sebuah dosa secara sengaja, maka sesungguhnya itu hanya akan membahayakan dirinya saja secara pribadinya. Wa kana Allah ta'ala 'aliman bi haqiqati amri ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu hakikat dari urusan yang dihadapi oleh hamba-hambanya, hakiman fima yaqdhi bihi baina khalqihi, dan maha bijaksana dalam segala hal yang menjadi ketetapannya di tengah-tengah makhluknya. Nah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa yang kita lakukan itu kemudian dipikul oleh orang lain. Ya. Kalau kita yang menjadi pelakunya, maka yang akan mendapatkan bahaya itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Siapa saja yang melakukan dosa, maka sesungguhnya itu akan membahayakan dirinya sendiri. Nah. Dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Gak mungkin dosa yang kita lakukan kemudian ditimpakan kepada orang lain. Orang lain yang bertanggung jawab terhadapnya, mustahil. Nah. Berikutnya ayat yang ke-112. Wa may yaksib khathiatan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduhkan kepada orang lain yang justru bukan menjadi pelakunya, maka sungguh dia telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jangan cuci tangan. Kalau kita yang melakukan kesalahan itu, ya tinggal diakui bahwa kita yang melakukan kesalahan. Jangan kemudian kita yang melakukan kesalahan tapi terus dilemparkan kepada orang lain, padahal orang lain terbebas dari kesalahan itu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, kata Allah, faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina, ia telah menanggung kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Nah. Tafsiran dari ayat ini, qala wa may ya'mal khathiatan bighairi 'amdin aw yartakibu dzanban muta'ammidan thumma yaqdifu bimartakabahu nafsan bari'atan la jinayata laha faqad tahammala kadziban wa dzanban bayyinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di ayat ini, kata Allah, wa may ya'mal khathiatan bighairi 'amdin, barang siapa yang melakukan kesalahan baik secara sengaja, baik secara tidak sengaja, atau melakukan dosa secara sengaja. Karena kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan tidak disengaja, ya, atau melakukan kesalahan memang disengaja, ya. Nah, barang siapa yang melakukan kesalahan tanpa disengaja atau melakukan dosa secara sengaja, kemudian melemparkan tuduhan kepada orang lain yang terbebas dari kesalahan dan dosa itu, la jinayata laha, dia tidak melakukan pelanggaran. Ini salah satu bentuk apa? Cuci tangan. Bukan saya, fulan. Padahal memang dia sendiri, gitu, yang menjadi pelakunya. Tapi ingin cuci tangan, terus lempar kepada orang lain. Bukan saya, fulan. Coba tanya sama si fulan. Tanya lagi si fulan. Oh, bukan saya, fulan. Ya. Barang siapa yang seperti ini, kata Allah di ayat tadi, faqad tahammala kadziban wa dzanban bayyinan, maka dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Apa susahnya untuk mengatakan iya saya? Ya kan? Apa susahnya untuk mengatakan iya saya dan saya khilaf? Saya keliru. Saya terlalu tergesa-gesa. Afwan, selesai kan? Tidak kemudian lempar kepada yang lain. Bukan saya, Fulan. Saya cuma begini. Si Fulan mungkin yang lebih dari itu. Wah, jangan begitu. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kan begitu. Ini ciri seorang mukmin yang shadiq, mukmin yang jujur. Karena kejujuran itu, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak hanya dilihat dari ucapan, tingkah laku, perbuatan, ya, perilaku. Itu semua menjadi gambaran sejauh mana seseorang itu kejujurannya. Makanya banyak dai-dai ilallah yang secara perkataan, secara penyampaian, masya Allah, gak ada hal yang meragukan. Tapi masih tetap dikatakan tidak jujur. Itu kira-kira dilihat dari mananya? Dari perbuatan. Dia tidak jujur. Dia tidak ikhlas. Dia ada satu ambisi. Dia ada keinginan tertentu. Kalau memang jujur, gak mungkin berbuat seperti itu. Dia akan lebih berhati-hati. Nah ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, barang siapa yang melakukan kesalahan kemudian melemparkan kesalahan itu kepada orang lain sementara orang lain gak tahu menau, bari'ah, berlepas diri darinya, la jinayatalah, tidak melakukan pelanggaran, ya, faqad ihtamala kadziban wa dzanban bayyinan, maka dia telah memikul sebuah kedustaan dan dosa yang nyata. Berikutnya ayat yang ke 113. Qala walaula fadlullah 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatum minhum an yudhilluka wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min shay'in wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Andai bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, sungguh sekelompok dari kalangan mereka itu sangat berkeinginan kamu sesat. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Padahal mereka tidak menyesatkan siapapun pada dasarnya kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadhurrunaka min syai', mereka tidak akan dapat membahayakanmu sama sekali. Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah, mengajarimu ilmu yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karunianya sangat besar kepadamu. Di ayat ini, ayat 113, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita selalu sadar betapa besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kita masih diselamatkan. Hingga detik ini kita masih berada di atas sunnah, ya. Sementara di luaran sana banyak syubhat, banyak fitnah, syahwat. Namun demikian Allah masih tetap menyelamatkan kita. Ini perlu untuk kita ingat selalu, karena ini menunjukkan besarnya karunia Allah. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala walaula annallaha ta'ala qad manna 'alaika ayyuhar rasul wa rahimaka bi ni'matin nubuwah fa'asamaka bitawfiqihi bima awha ilaika la'azimat ta'if jama'atun minal ladina yakhununa anfusahum an yuzilluka an tariqil haq. Kata Allah di ayat tadi, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan karunia kepadamu wahai Rasul, dan tidak memberikan rahmat kepadamu dengan nikmat kenabian, lalu Allah jaga dirimu dengan taufiknya melalui apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, tentu sekelompok orang atau tentu ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang mengkhianati diri-dirinya ingin menyimpangkanmu, menjauhkanmu dari jalan kebenaran. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita saja, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka banyak orang-orang yang ingin agar beliau menyimpang jalannya. Tapi Allah lindungi, Allah jaga. Ini Nabi. Nah terus kita, kita bagaimana? Kita bisa selamat, kita bisa mengenal sunnah itu karena karunia dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena itu, gak akan selamat kita. Mungkin saat ini kita ada di jalanan, entah lagi apa. Ya. Nah, makanya jaga nikmat ini baik-baik. Qala wa ma yuzilluna bidzalika illa anfusihim atau illa anfusahum, sementara mereka tidaklah menjauhkan siapapun dari kebenaran kecuali mereka menjauhkan diri mereka sendiri. Wa ma yaqdiruna ila ala idza'ika li ismatillahi laka, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengganggumu karena ada penjagaan dari Allah khusus untukmu. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga oleh Allah azza wajalla. Lah kalau kita, siapa yang menjaganya? Ya. Maka jangan terlalu sombong. Ya. Jangan terlalu sombong. Qala wa anzalallahu alaikal Qur'an was sunnah al mubayyinata lahu wa hadaka ila ilmin ma lam takun ta'lamuhu min qabl wa kana ma khassakallahu bihi min fadlin amran 'azima. Kemudian Allah juga menjelaskan di akhir bahwa Allah telah menurunkan kepadamu Quran dan sunnah sebagai penjelasnya, penjelas Al-Quran. Dan Allah juga telah menunjukimu kepada pengetahuan, kepada ilmu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepadamu dari karunia, melainkan itu menunjukkan amron aziman, perkara yang besar. Nah. Berikutnya ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat yang ke-114. Allah berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka, pembicaraan manusia, kecuali yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh kepada yang baik atau melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia. Barang siapa yang melakukan hal itu dengan mengharap keridhaan Allah, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Tafsiran dari ayat ini, qala la naf'a fi katsirin min kalamin nas sirran fi ma bainahum. Tidak ada manfaat pada kebanyakan perkataan-perkataan manusia yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, rahasia antar mereka. Illa idza kana hadithan da'iyan ila badlil ma'ruf minas sadaqah awil kalimatit tayyibah awit tawfiq bainan nas. Kecuali apabila pembicaraan itu mengandung ajakan, da'iyan, mengandung ajakan ila badlil ma'ruf minas sadaqah, ajakan untuk melakukan kebaikan berupa sedekah, atau ajakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, atau ajakan untuk menyatukan manusia. Wa may yaf'al tilkal umur talaban li ridallah ta'ala rajian thawabahu fasawfa nu'tihi thawaban jazilan wasi'an. Kemudian di akhir ayat kata Allah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara tadi, mengajak kepada kebaikan seperti sedekah, mengucapkan kata-kata yang baik, menyatukan manusia dalam rangka mencari ridha Allah, mengharapkan pahalanya, maka kata Allah, pasti kami akan berikan kepadanya pahala jazilan wasi'an, pahala yang sempurna, yang baik, wasi'an dan luas. Ayat ini juga sangat erat kaitannya dengan ayat yang lain, waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Tidak ada yang paling baik ucapannya selain dari yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan perkataan-perkataan manusia itu mengandung keburukan. Apalagi kalau perkataan-perkataan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Maka berusahalah untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur ajakan kepada kebaikan. Nah. Kemudian ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, sedang jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Tafsirannya, wa man yukhalifur rasula sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma dhahara lahu alhaq. Ayat ini peringatan khusus kepada mereka-mereka yang secara sengaja terang-terangan menolak kebenaran menolak sunnah, menolak hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tidak butuh hadis Rasul, sekarang yang dibutuhkan Quran saja, Quran lebih sempurna. Gak perlu mengamalkan sunnah Rasul, amalkan saja isi Al-Quran. Masuk kata-kata ini dalam kategori menentang Rasul. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah nampak padanya kebenaran, tahu kalau Rasulullah SAW itu datang membawa Al-Haq, tahu ada hadisnya, lihat, bahkan baca, atau mungkin tidak menutup kemungkinan hafal, tapi tidak mau mengamalkannya, menentangnya. Oh, ini zaman Rasul dulu, sekarang sudah tidak relevan, sekarang sudah enggak berlaku ini. Kalau diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang yang lari, enggak pas ini. Padahal sekali lagi, dia sudah baca hadisnya, sudah lihat, bahkan tidak menutup kemungkinan apa? Hafal. Tapi dengan terang-terangan menyelisihi isinya. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas nampak padanya kebenaran, wa yasluqu tariqan ghaira tariqil mu'minin, kemudian menempuh jalan yang lain selain jalannya kaum mukminin, kan jalan orang-orang yang beriman yang diikuti, bukan jalannya para salaf, bukan jalannya para sahabat yang diikuti. Wa ma hum alaihi minal haq, dan menempuh barang siapa yang menempuh jalan selain jalannya kaum mukminin dan meninggalkan apa yang ada pada mereka dari kebenaran, natrukuhu wa matawajjaha ilaihi fala nuwaffiquhu lil khair, maka kata Allah di ayat tadi, kami akan meninggalkannya, meninggalkan pandangan-pandangannya, kami tidak akan memberikan taufik kebaikan baginya. Wa nudkhiluhu nara jahannam yuqasi harraha, bahkan kami akan memasukkan ia ke dalam jahannam, ia akan merasakan bagaimana panasnya jahannam. Wa bi'sa hadzal marja' wal ma'al, dan sungguh jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali dan tempat tinggal. Nah, jadi ini ancaman ditujukan kepada mereka-mereka yang secara nyata menentang Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, para sahabat, tidak mau mengikuti kebenaran yang ada pada mereka. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.